Tuhanku, tunjukkanlah segera letak keadilan, keadilan. Mengapakah masih saja ada perbedaannya miskin dan kaya? Miskin selalu tiada berdaya, setiap kali hidup sengsara. Tunjukkanlah segera kebesaranmu, tolonglah kami yang hina dina. Oh Tuhanku, kasih sayangmu selalu, kasih sayangmu. Si kaya selalu memupuk harta tak ingat dosa. Miskin dan kaya umatmu semua, janganlah engkau membedakannya. Oh Tuhanku, tunjukkanlah segera kasih sayangmu selalu, kasih sayangmu.